wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi almillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini untuk mengkaji kehidupan daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pada pagi hari ini kita sampai kepada sejarah atau biografi daripada sahabat Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Berkata para muarrikhun, para ahli tarikh mengatakan tentang sifatnya Sa'id bin Amir ini, Sa'id ibn Amirin rajulun ishtaral akhirata bid dunya wa atharallaha wa rasulahu ala siwahuma. Sa'id bin Amir ini adalah seorang pria yang dia membeli akhirat dengan dunianya. Dan dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya dibanding segala sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Ini sifat yang diberikan para ahli tarikh. Istilahnya kalau ahli tarikh itu muarrikhun. Kalau orang ahli fikih kan fuqaha atau faqih. Kalau orang ahli tafsir, mufassir. Kalau orang ahli hadis, muhaddits. Kalau orang ahli ilmu bahasa, adib namanya. Nah, kalau orang ahli ilmu tarikh, namanya muarikh. Ini Sa'id bin Amir ini adalah pria yang membeli akhiratnya dengan dunia dan dia lebih mementingkan Allah dan Rasulnya dibanding selain daripada Allah dan Rasulnya. Dan kisah awal daripada Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini, Sa'id bin Amir Al-Jumahi itu beliau adalah salah satu orang dari ribuan orang yang ikut ke daerah Tan'im di luar kota Mekah karena undangan daripada para pembesar kaum kafir Quraisy di waktu itu. Waktu itu kaum kafir Quraisy buat undangan kepada masyarakat, yuk kamu semuanya datang ke tempat kota Tan'im, daerah Tan'im. Untuk apa datang ke sana? Liyashhadu masru'a Khubay bin Adiyin ahadi ashabi Muhammadin ba'da an dhafiru bihi ghadran. Supaya menyaksikan proses penghukuman mati kepada Khubay bin Adi, yang mana Khubay bin Adi itu salah satu daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kena tipu daya daripada orang kaum kafir Quraisy. Jadi waktu itu Hubay bin Adi ini Sa'id bin Amir belum masuk Islam. Hubay bin Adi itu dia disiasati. Enggak salah waktu itu ada orang minta undangan, ngundang guru, kirim guru, minta dikirimkan guru. Kemudian dikirimkan oleh Rasulullah Hubay bin Adi ini. Ternyata di tengah jalan dikhianati. Ternyata yang minta itu orang kaum kafir Quraisy. Hubay ditangkap, kemudian dibawa ke daerah Tan'im, kemudian di situ akan dihukum mati. Waktu itu ketika proses penghukuman mati itu orang-orang diundang semuanya. Jadi kalau orang sana itu hiburannya lihat kalau ada orang yang dihukum mati. Jadi kan enggak, kita kan paling kalau lihat ada selawatan hadir ya, ada acara ini hadir, itu hiburan buat kita. Orang zaman dulu di saat itu hiburannya kalau lihat orang yang dihukum mati mereka berangkat dari semuanya. Akhirnya di antara salah satu yang hadir ini Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Waktu itu masih muda Sa'id bin Amir ini. Dan dia waktu itu dengan karena masih muda kan masih kuat. Dia waktu itu berdesak-desakan dengan orang-orang sampai dia hatta hadza syuyukh Quraisy min amsali Abi Sufyan bin Harbin wa Sufwan bin Umayyah. Sampai dia itu bisa punya posisi sejajar dengan para pembesar tokoh Quraisy waktu itu. Waktu itu pembesarnya diantaranya Abi Sufyan bin Harb, belum masuk Islam tapi ini. Sufwan bin Umayyah juga ada di situ. Wa ghairihima mimman yatasaddarunal mawqif. Dan selain daripada Abu Sufyan dan Sufwan bin Umayyah ini, yang mana posisinya saat itu ada di depan. Ini Hubeib ini, Sa'id bin Amir ini maju desek-desekan sampai depan posisinya. Kemudian Sa'id bin Amir ini melihat saat itu para tentara Quraisy dengan tali-talinya, bahwa tali dengan ikatannya itu menyeret si Hubeib bin Adi ini. Seret. Mereka melakukan semua itu sebagai bentuk balas dendam mereka kepada Rasulullah karena mereka kalah di perang Badar. Walamma wasat hadhihi al-jumu'ul hasidah bi asriha ila al-makan al-mu'addi li qatlihi. Kemudian ketika sudah sampai rombongan tersebut ke tempat di mana Hubeib akan dihukum mati, waqafal fata Sa'id ibn Amir al-Jumahi bi qamatil mamdudah yutillu ala Hubeibin wa huwa yuqaddamu ila khashabatis salbi. Maka saat itu Sa'id bin Amir al-Jumahi ini posisinya itu dekat sama Hubeib ini. Kelihatan jelas dengan si Hubeib. Dan waktu itu si Hubeib itu digiring ke tempat mau disalib gitu. Mau disalib. Kemudian wa sami'a sawtahu thabit al-hadiya min khilali siyah niswati wasibyani wa huwa yaqulu in syi'tum an tatrukuni arka'u raq'ataini qabla masra'i faf'alu. Nah, kemudian Hubeib ini menyatakan dengan suaranya yang tenang, bukan kayak suara orang takut itu. Jadi dilihat oleh Sa'id bin Amir, satu suaranya itu bukan seperti suara orang yang takut. Memang cita-citanya para sahabat Rasulullah, mereka itu malu kalau mati di atas kasur. Itu malu bagi mereka. Mereka itu kepengen meninggal, itu di medan perang, syahid. Abu Ayyub al-Ansari waktu itu ketika setelah Rasulullah meninggal, kegiatannya itu jihad terus. Padahal waktu itu umurnya sudah tua. Kemudian pernah ditegur sama anak-anak muda, wahai Abu Ayyub, kamu ini sudah tua, gak usah ikut jihad sama kita. Kamu tidur aja di rumah, istirahat di rumah, insya Allah dapat niatnya jihad, dapat pahalanya. Kata Abu Ayyub, kamu pernah dengar gak ayat tentang jihad? Yang ada potongan ayatnya, infiru khifafan au thiqalan. Berangkatlah kamu ke medan jihad, khifafan, baik kamu dalam keadaan enteng, au thiqalan, atau dalam keadaan berat. Kemudian kata si anak muda ini yang menegur Abu Ayyub, oh iya saya pernah dengar, ya sudah, kamu berangkat dalam keadaan enteng, saya berangkat dalam keadaan berat. Ayo kita sama-sama berangkat. Yang diantara doanya, ya Allah, aku ini minta dimatikan di tempat yang paling jauh dari tanah kelahiranku, supaya terhitung aku ini orang yang berjihad ke tempat yang jauh. Doanya seperti itu. Abu Ayyub al-Ansari. Jadi diantara para sahabat itu memang mati di medan perang, mati di dalam membela agama Allah, itu lebih mereka sukai daripada mati karena sakit, mati di atas kasur. Mereka lebih menyukai seperti itu. Ya, di dalam sebuah perang pernah, kalau enggak salah waktu itu ada sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Waktu itu Rasulullah ketika mereka akan berperang, yang megang bendera itu, saya lupa perangnya apa, yang megang bendera itu Ja'far. Kalau Ja'far mati, kalau Ja'far gugur, dipegang kepada Anas bin Malik atau siapa? Wallahu a'lam. Kemudian yang megang lagi Abdullah bin Rawaha namanya. Akhirnya mereka ini berangkat perang, Rasulullah ngasih apa? Yang megang bendera pertama si Fulan, yang kedua si Fulan, dan yang ketiga si Fulan. Berarti mereka punya pemahaman apa? Mereka nanti bakal mati di situ. Kenapa sama Rasulullah sudah dikabarkan di situ? Kalau kamu mati nanti megang bendera, ganti temanmu yang lain. Berarti mereka bakal mati kan? Nanti kita apa berangkat itu? Ya sudah, ya Rasulullah sakit perut, tidur di rumah. Nggak, berangkat dengan semangat. Bahkan di perang itu, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib waktu itu memegang bendera dengan tangan kanannya, tangan kirinya untuk megang pedang. Ditebas tangan kanannya, pegang bendera dengan tangan kiri. Waktu itu ditebas juga tangan kirinya, dipegang benderanya dikempit dengan sisa tenaga yang tersisa. Tetap perang, maju perang terus sampai akhirnya dibunuh Ja'far bin Abi Thalib. Dan Rasulullah waktu melihat meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib, waktu itu sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah melihat ini Ja'far datang kepadaku dengan dua sayap dari surga. Jadi tangan yang terputus ini digantikan dengan dua sayap. Ini sedih memang kalau kita baca cerita perjuangan yang para sahabat ini luar biasa. Kemudian Hubeib bin Adi tadi ketika sudah dekat dengan proses hukuman matinya, dengan suara yang tenang beliau mengatakan, In syi'tum an tatrukuni arka'u raka'ataini qabla masra'i faf'alu. Kalau kamu mau membiarkan aku sholat dua rakaat sebelum aku ini dibunuh, maka lakukanlah. Kenapa? Minta, kalau boleh, aku ini mau sholat dulu dua rakaat sebelum aku dibunuh. Nah, ini itu adalah sahabat yang pertama kali sholat dua rakaat sebelum hukuman mati. Tidak pernah dilakukan sama Rasulullah kan? Tapi dilakukan oleh para sahabat. Berarti bid'ah ini, Hubeib bin Adi ini. Belum pernah ada yang melakukan demikian. Kemudian, ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ وَيُسَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَا لِحُسْنِهِمَا وَيَا لِتَمَامِهِمَا. Kemudian Sa'id bin Amr al-Jamuhi itu memandang kepada Hubeib. Ya, menghadap kepada Ka'bah, kemudian sholat dua rakaat. Dan kata Sa'id bin Amir ini, betapa indah sholatnya dan betapa sempurna sholatnya. Nah, kalau lihat orang yang sholat, sholat khusyuk itu, di hati itu rasanya senang. Lihat, betul-betul khusyuk. Gak banyak garuk-garuk kayak sholatnya kita. Dilihat sama Sa'id bin Amir, Hubeib ini sholat dua rakaat dengan khusyuk. Tsumma ra'ahu yukbilu 'ala zu'ama'il qaumi wa yaqulu wallahi laula an tadhunnu anni ataltu sholata jaz'an minal mauti lastakthartu minash shalah. Kemudian setelah salat, Hubeib bin Adi ini menghadap kepada para pemuka kaum kafir Quraisy, kemudian mengatakan, demi Allah, kalau aku ini enggak takut kalian akan menyangka aku ini takut mati, maka tak panjangkan sholat gue ini. Tapi nanti kalau aku memanjangkan sholat, kamu nanti ngira aku ini takut sama mati. Aku gak takut sama mati. Maksudnya itu demikian. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بحبيب بن حيان فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له. Kemudian ketika itu semua yang ada di situ menyaksikan Hubeib itu disalib, kemudian dicincang-cincang badannya. Jadi diiris-iris dikit-dikit, jarinya dulu, tangannya. Ini keadaan Hubeib bin Adi. Jadi waktu itu keadaannya darah bercucuran, satu persatu dari anggota tubuhnya ini terputus. Kemudian ketika dalam keadaan saat itu Hubeib sudah setengah sekarat, merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian orang kaum kafir Quraisy ini al-Qujunya tanya, At-tuhibbu ayyakuna Muhammadun makanak wa anta najin. Kamu saya kasih iblan mau enggak? Muhammad itu ada di posisimu sedangkan engkau selamat saat ini, mau enggak? Ini dalam keadaan waktu itu sudah setengah sekarat. Dagingnya terputus-putus, darahnya bercucuran, ditanyai sekarang mau diselamatkan, boleh pulang ke rumah, tapi gantinya Rasulullah disuruh di situ yang disiksa. Fayaqulu wa dima'u tanzifu minhu. Kemudian Khubaib ini menjawab, sedangkan ketika mendengar nama Muhammad, air matanya Khubaib ini bercucuran, nangis Khubaib. Gimana jawabannya Khubaib? Ini kita perlu tahu jawabannya dari para pecinta Rasulullah. Wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadian fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yu'khazu bi syaukatin. Demi Allah, aku tidak mau aku ini dipulangkan ke rumah dalam keadaan aman, aku kumpul sama istriku, sama anak-anakku, sedangkan gantinya bukan Muhammad yang mau bawa ke sini untuk kamu siksa. Muhammad di tempatnya sana tertusuk duri. Aku enggak rela. Jadi dia itu seakan-akan mengatakan Rasulullah tertusuk duri, gantinya biar enggak tertusuk duri, aku ini harus mati, aku siap untuk mati. Jangan sampai Rasulullah itu tertusuk duri. Kemudian, nanti kita lihat. Khubaib bin Adi, demi satu duri yang menusuk Rasulullah, dia rela mengorbankan nyawanya. Sekarang ini pelajaran untuk kita. Kita dalam satu hari, kita berbuat taat dan berbuat maksiat banyak mana? Banyak maksiat kan? Padahal Rasulullah itu melihat semua amalan ibadah kita. Katakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, aku ini lihat amal ibadah umatku. Kalau aku mendapati amal ibadahnya itu baik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku dapati amal ibadahnya itu buruk, maka aku beristighfar, aku sedih, aku meminta ampun kepada Allah untuk dia. Berarti ketika lihat amal kita yang buruk, amal kita yang buat Rasulullah sedih, Rasulullah pun itu juga sedih. Sekarang kita lihat dalam satu hari berapa duri yang kita kirim yang menyakiti hatinya Rasulullah. Satu hari ada berapa duri yang kita kirim. Dengan maksiat-maksiat kita, perbuatan-perbuatan kita, itu kita mengirimkan duri yang bisa menyakiti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayulawihun nasu biaidihim fil fadha wa yata'ala syahum aniktuluh uktuluh. Dan manusia waktu itu teriak-teriak semuanya. Dan mengatakan kalau kamu itu mau bunuh mereka, mau bunuh si Khubaib, bunuh si Khubaib. Karena waktu itu sadis sekali memangnya. Sampai orang itu teriak semuanya. Sudah kalau mau bunuh, bunuh langsung. Jangan disiksa seperti ini. Di kitab sirah yang lain juga waktu Abu Sufyan itu lihat si Khubaib jawab seperti itu. Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku itu enggak pernah lihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana sahabatnya Muhammad itu mencintai Muhammad. Kata Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Kemudian Sa'id bin Amir al-Jumahi waktu itu melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian Khubaib berdoa, Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahadan. Ya Allah, balas mereka satu persatu dan antara mereka. Balas semuanya ya Allah. Waqtulhum badadan, dan bunuh mereka dalam keadaan tercintang-cintang. Wala tughadir minhum ahadan, dan jangan sampai mereka itu bisa berbuat tipu daya kepada orang lain lagi. Tsumma lafadhu anfasal akhirata wa bihi ma lam yastati ahadun ihsa'ahu min darabati suyufi wa ta'anatir rimah. Kemudian Khubaib menggembuskan nafasnya yang terakhir, dan saat itu kondisi tubuhnya tidak ada satupun orang yang mampu menghitung berapa banyak pukulan pedang dan tusukan tombak yang ada pada tubuhnya Khubaib bin Adi. Adat Quraisyun ila Makkah. Kemudian, gimana keadaan Sa'id bin Amir al-Jamuhi saat itu? Ketika adat Quraisyun ila Makkah kembali, orang kaum kafir Quraisy ke Makkah, wa nasiyat min zahmatil ahdathil jisami Hubayban wa masra'ahu. Dan mereka saat itu sudah lupa tentang proses hukuman mati si Hubayb ini. Walakinnal fatal yafi'a Sa'id ibn Amir al-Jumahi lam yaghib Hubaybun an khatirihi lahdatan. Kan tetapi si anak muda waktu itu fata al-yafi, waktu itu orang yang dikatakan yafi itu berarti umurnya mendekati balik. Jadi mungkin kalau anak zaman sekarang ya umur 12 tahun, umur 13 tahun waktu itu. Si Sa'id bin Amir al-Jumahi itu setiap saat terlalu terpikir dengan si Hubayb ini. Lu badan masih kecil. Kana yarahu fi hulumihi idza nama. Seakan dia ini Sa'id bin Amir al-Jumahi itu kalau tidur itu di mimpinya lihat Hubayb. Wa yarahu bi khayalihi wa huwa mustaiqidun. Dan melihat dengan khayalannya kalau dia dalam keadaan sadar. Nah kalau habis ada sebuah peristiwa yang besar mungkin dalam hidup kita, kadang kita beberapa hari kemudian kita ngelamun masih ingat peristiwa itu. Nah ini Sa'id bin Amir al-Jumahi waktu itu, mereka dia itu selalu melihat si Hubayb ini dalam keadaan khayalnya ketika sadar. Jadi kalau diem gini sendiri langsung ingat Hubayb. Duduk sebentar ingat Hubayb. Mau tidur ingat dengan Hubayb. Dia betul-betul ingat bagaimana Hubayb waktu itu sholat 2 rakaat dengan tenang. Padahal di depannya itu ada salib yang untuk menghukum dia. Tenang dia. Kemudian Sa'id bin Amir juga terngiang-ngiang doanya si Hubayb. Yang Hubayb mendoakan orang kaum kafir Quraisy. Kemudian akhirnya kesimpulannya, "Tsumma inna Hubayban 'allama Sa'idan ma lam yakun ya'lamu min qablu." Kemudian Hubayb ini memberi pelajaran kepada Sa'id apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Apa pelajaran jadi Hubayb buat Sa'id? Yang pertama, allamahu annal hayatul haqqata aqidatun wa jihadun fi sabil aqidati hatal maut. Pelajaran pertama yang diberikan Hubayb kepada Sa'id bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki itu adalah berjuang di jalan Allah sampai dengan kematian. Itu kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sesungguhnya adalah seorang mukmin berani berjuang di jalan Allah, berani menempuh resiko untuk mati demi menegakkan agama Allah. Ya, jihad itu. Ini pelajaran untuk kita, bahwasanya jihad itu bukan ngebom kantor polisi, bukan ngebom diskotik. Kenapa? Di situ nanti juga ada orang muslim. Jihad itu gimana? Jihad itu berjuang di jalan Allah, definisi umumnya. Jadi segala macam perjuangan di jalan Allah itu namanya jihad. Kita belajar ini jihad namanya. Ini mahasiswa semua rata-rata. Yang mahasiswa-mahasiswa misalkan atau yang bukan mahasiswa, kita mengajak teman kita untuk misalkan yuk sholat, temennya tidak sholat diajak sholat. Atau gimana kita dengan strategi kita ngajak mereka untuk cinta dengan ilmu, itu namanya jihad. Macam-macam sarana untuk jihad itu. Kita menghadap Allah, tahajud, berusaha supaya istiqomah sholat tahajud, itu juga jihad namanya. Jihad itu macam-macam. Ada jihad yang perang memang. Jihad yang perang itu kalau seandainya negeri kita Indonesia diserang sama orang kafir, kemudian al-imam, pemerintah, presiden, hakim itu mengumumkan bagi masyarakat yuk kita perang jihad. Umumkan demikian. Nah, kalau diumumkan demikian, itu namanya jihad dengan perang bagi kita. Terus, gimana kalau kita lihat orang berbuat kemaksiatan? Kalau kita lihat orang yang berbuat kemaksiatan, itu ada tiga cara kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang kita mampu dengan tangan kita, mampu dengan tangan ini contohnya apa? Yang maksiat anaknya kita, dalam kekuasaan kita. Dalam kekuasaan kita, kita boleh dengan tangan. Yang maksiat istri kita, waliyadubillah, boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan kekuatan. Tapi kalau yang maksiat orang lain, ya jangan dengan tangan. Tidak betul itu. Yang maksiat orang lain, dengan lisan kita ingatkan. Kalau kita mampu. Kalau kita ingatkan dengan lisan kita enggak mampu, kita doakan. Ya Allah, beri petunjuk kepada dia. Wa dzalika adzaful iman. Dan memberi cuma dengan doa ini adalah iman yang paling lemah, kata Rasulullah. Berarti dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada caranya. Kalau kita lihat di kampung kita kok banyak kemaksiatan, bukan kita besok ngerahkan laskar, ayo habisi semuanya. Yang maksiat cuma 3 orang, laskarnya yang datang 300. Ini pembantaian ini, bukan amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Kalau lihat yang demikian, laporkan sama polisi. Yang tinggal di Pasar Kliwon ini, Kapolsek Pasar Kliwon, itu sudah ngasih maklumat, kalau lihat orang minum khamer di pinggir jalan, langsung lapor, kapanpun juga langsung ditindak. Langsung ditindak. Pak Kapolsek kan sering datang ke tempatnya Habib Novel kan? Pak Parni ya. Kan sering datang ke sini. Insya Allah luar biasa. Jadi kalau sampai lihat ada yang minum khamer di pinggir jalan, langsung ditindak. Terus, dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada caranya. Kalau lihat kita lihat orang yang minum khamer, kita ketika amar ma'ruf nahi mungkar, alat kemaksiatannya yang kita rusak. Minum khamer kan, khamernya aja kita tumpahkan. Botolnya kita pecah enggak boleh. Apalagi dikeprokkan ke orang yang minum. Lebih enggak boleh lagi. Botolnya dipecah itu enggak boleh. Alat kemaksiatannya aja yang kita rusak. Kita lihat misalkan orang main judi. Main judi ada papannya kan. Ini sarana yang paling kuat. Ya ini papannya kita rusak. Jangan orangnya diajar juga. Lain halnya kalau mereka mukul kita boleh balas. Tapi kalau mereka tidak ngapa-ngapa, jangan. Biasanya yang terjadi itu malah keroyokan biasanya. Yang main judi 4, yang gerebek 40. Ya lari jelas. 4 lawan 40. Itu jadi pelajaran dari Khubaib kepada Said. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harus sampai mati. Wa 'allamahu aidan annal iman ar-rasikha yaf'alul aajiba wa yasna'ul mu'jizat. Iman, pelajaran yang kedua, iman yang kuat itu bisa mendatangkan keajaiban. Bahkan bisa membuat sesuatu hal yang enggak masuk di dalam akal. Contohnya aja. Orang kalau mau dihukum mati, yang masuk di dalam akal kita gimana? Sholat dulu atau nangis dulu? Nangis. Tapi ternyata Khubaib enggak nangis dan tetap dalam keadaan yang tenang. Bukan cuma itu ya, tetap dalam keadaan tenang Khubaib ini. Tenang. Ini kan hal yang aneh ini kan. Kenapa? Ini karena iman yang kuat. Kemudian ketika ditanya tentang Rasulullah, jawabannya juga luar biasa. Ini menunjukkan iman yang kuat. Nah, pelajaran dari Khubaib kepada Said, iman yang kuat itu bisa mendatangkan keajaiban. Seperti kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam itu sekiranya waktu berhadapan dengan para penyihir, itu para penyihir itu tongkatnya itu keluar ular semuanya. di ular. Nah, kemudian sama Allah disuruh merintahkan melempar tongkatnya. Ini yang bisa melempar tongkat dengan yakin enggak sembarangan orang loh. Ini mau dikejar sama ular. Perintahnya bukan lari, suruh melempar tongkat. Nah, ini harus iman yang kuat ini. Kita ajak kalau dibilangi sekarang itu di zaman Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu ada satu orang mengalami krisis. Enggak punya uang. Krismon mungkin waktu itu dia. Datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Datang sana, kemudian tanya, "Bib, saya enggak punya uang, rezekinya kok seret, gimana, Bib?" "Ya sudah, ambil bukumu, tuntut ilmu, nanti rezekinya akan lancar." Ini kita yang diomongi malah mumet dah. "Bib, ini enggak punya uang kok disuruh ngaji. Enggak punya uang ya, kasih ono fulus, Bib. Kasih ono uang, Bib." "Enggak, perintahnya apa?" "Ambil bukumu, belajar ngaji." Itu kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, itu orang mau menerima ucapan itu juga butuh iman yang kuat. Apalagi Nabi Musa saat itu. Bagaimana waktu itu ular-ular ini sudah datang. Kemudian Nabi Musa perintahkan suruh ngelempar tongkatnya. Yaitu resikonya mati. Tapi imannya kuat, gak pakai mikir Nabi Musa. Langsung dilempar tongkatnya. Tongkatnya juga menjadi ular. Nah, berarti iman yang kuat itu bisa mendatangkan keajaiban. Bahkan bisa berbuat hal-hal yang tidak masuk akal. Wa'allamahu amran akhara. Dan kemudian mengajarkan pelajaran yang lain. Wa annar rajula alladhi yuhibbuhu ashabahu kullahadil hubbi innama huwa nabiyun muayyadun minas sama'. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya seseorang yang dicintai oleh para sahabatnya dengan cinta yang seperti itu, sampai ketika daging bercucuran, daging berjatuhan, darah bercucuran, itu masih cinta para sahabatnya kepada orang tersebut, pasti dia itu seorang nabi muayyadun minas sama, yang dikuati, yang diperkuat dari langit. Berarti bukan manusia biasa. Inda dalika, dalam keadaan seperti itu, setelah merenung, syarahallahu sadra Sa'id ibn Amirin ilal Islam. Allah membuka dada Sa'id untuk masuk Islam. Faqama fi mala'in minan nas, kemudian berdiri ini Sa'id di hadapan manusia. Wa'a'lana baro'atahu min athami Quraisyin wa auzariha. Kemudian mengumumkan bahwasanya si Sa'id ini baro'atah. Baro'atah apa? Berlepas diri daripada perbuatan dosa orang Quraisy dan berlepas diri dari tindakan orang Quraisy yang menyembah para berhala, yang menyembah berhala-berhala, yang menyembah macam-macam hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy itu dulu enggak cuma nyembah berhala. Kadang-kadang mereka itu buat roti, rotinya disembah. Jadi kalau pas lapar, "Tuhan, karena saya dalam keadaan lapar, izinkan saya memakan tangan-Mu." Sampai akhirnya Tuhannya masuk perut semuanya. Kemudian setelah masuk Islam, Sa'id bin Amir hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, walazima Rasulullah sallallahu alaihi wa syahida ma'ahu Khaybar wa ma ba'daha minal ghazawat. Kemudian Sa'id berangkat ke Madinah, kemudian ikut terus dengan Rasulullah, bahkan perperangan yang pertama kali ikut, yang perperangan yang termasuk diikuti itu perang Khaybar. Perang Khaybar dan perang-perang yang lain Sa'id bin Amir itu juga ikut. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, kalau ulama itu kalau mengibaratkan Nabi itu bukan meninggal, mata Rasulullah enggak ada yang berani. Tapi apa? Intaqalan Nabiul Karim sallallahu alaihi wasallam ila jiwari rabbih wa ila jiwari rabbih. Perpindahan Nabi menuju sisinya Tuhannya. Enggak berani bilang. Muhammad mati, Muhammad meninggal, itu enggak berani bilang. Yang berani bilang itu mungkin orang-orang yang lain mungkin ya. Yang ada di radio-radio itu biasanya. Ya cukup itu, kadang-kadang gak cuma bilang gitu. Muhammad sudah meninggal, ngomongnya kadang-kadang gak pakai Nabi, cuma Muhammad ngomongnya. Kurang ajar. Gak cuma itu kadang-kadang bilang, ditanya, gimana hukumnya orang tua yang gak sih, biarkan aja. Bapak sama ibu yang Nabi juga di neraka. Ya Allah, bapak ibu yang Nabi di neraka. Ya terus yang ngomong gimana? Jadi umat Nabi yang tidak cetol, ngomongnya ketahuan. Kemudian ketika Nabi itu berpindah ke sisi Tuhannya, intaqala ila jiwari rabbih, dia tidak bilang mati. Berpindah ke sisi Tuhannya, wa huwa radin anhu. Dan Nabi itu ridha kepada Sa'id bin Amir. Dhalla min ba'dihi saifan maslulan fi aidi khalifatihi Abi Bakar wa Umar. Kemudian Sa'id bin Amr ini ikut berjuang dengan khalifah setelahnya Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Dan Sa'id bin Amr itu hidup dikenal karakter utamanya alladzi ishtaral akhirata bidunya. Orang yang membeli kehidupan akhirat dengan dunia. Maksudnya membeli kehidupan akhirat dengan dunia itu gimana? Jadi yang ada di dalam otaknya fokus utamanya itu kehidupan akhirat. Dia punya uang. Uang ini bisa dia gunakan untuk misalkan beli makanan yang agak enak. Tapi dia gak mau. Uangnya itu makannya yang pas-pasan, yang mepet. Sisa uangnya disedekahkan. Kenapa? Membeli kebahagiaan nanti di akhirat. Waktunya bisa dia gunakan untuk istirahat. Atau bersenang-senang. Tapi gak dia gunakan untuk beristirahat ataupun bersenang-senang. Tapi dia gunakan waktunya ini untuk membeli kebahagiaan di akhirat dengan dia sujud, dengan dia dakwah, dengan dia berjuang di jalan Allah. Itu kegiatan Sa'id bin Amir. Wa athara mardatallahi wa sahwabahu ala sa'iri raghabatin nafas wa sahwatil jasad. Kemudian Sa'id bin Amir ini lebih mengutamakan keriduan Allah daripada semua keinginan hawa nafsu dan syahwat. Kemudian diceritakan bahwasannya sesungguhnya kedua khalifah Rasulullah itu sangat kenal dengan Sa'id. Dan hal yang paling dikenal daripada si Sa'id ini adalah kesungguhannya dan ketakwaannya. Dan mendengarkan selalu nasihat-nasihatnya Sa'id. Pernah suatu ketika Sa'id itu datang kepada Umar bin Khattab ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu baru menjabat sebagai khalifah. Datang Sa'id mau ngasih nasihat kepada Sayyidina Umar. Sekalipun kita tahu ya sahabat yang paling afdal itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Tapi ada khilaf yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ialah kepada ulama. Kita lihat Sa'id bin Amir ini ngasih nasihat kepada Sayyidina Umar. Berarti apa? Tidak ada larangan misalkan dari orang yang mabdul itu memberikan nasihat kepada orang yang fadil. Orang yang diungguli memberikan nasihat kepada orang yang unggul. Contoh, murid ngasih nasihat kepada ustaz itu enggak ada masalah. Dan itu adat para sahabat demikian, saling menasihati terus. Kemudian, ya Umar, usika antahsyallaha finnas. Wahai Umar, saya ngasih wasiat kepada kamu, takutlah kamu kepada Allah di dalam urusan masyarakat ini. Maksudnya apa? Jangan sampai mendzalimi masyarakat. Maksudnya demikian. Wala tahsyannasa billah. Kemudian jangan kamu takut kepada manusia di dalam urusan Allah. Berarti jangan takut. manusia mau mencaci kamu, mau memusuhi kamu, tapi kalau itu urusan Allah dan kamu itu benar, jangan takut. Wala yukhalifa qauluka fi'laka. Kemudian jangan sampai bertentangan antara ucapanmu dengan perbuatan kamu. Fa inna khairal qauli ma saddaqahul fi'lu. Karena sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Saya misalkan ngomong, ayo kita sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan ini dan itu. Terus saya tidak sholat jamaah di masjid, misalkan seperti itu. Itu omongannya, misalnya tidak ada bobotnya, tidak ada ambunya ya. Tapi kalau saya ngomong, saya sholat juga di masjid, baru sebaik-baik ucapan adalah yang dibuktikan dengan perbuatan. Ya Umar, kemudian wasiatnya lagi, akim wajhaka liman wallakallahu amrahu min ba'idil muslimina wa qaribihim. Baik Umar, hadapkanlah dirimu ini kepada orang-orang yang sama Allah dijadikan kamu itu mengurusi urusannya mereka. Maksudnya apa? Hadapkanlah dirimu kepada orang yang ada di dalam kekuasaan atau ada di dalam pemerintahanmu. Baik itu min ba'idil muslimin, baik dari kalangan kaum muslimin yang jauh, enggak ada di Madinah, wa qaribihim ataupun yang dekat. Wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitik. Kemudian cintai untuk mereka apa-apa yang kamu sukai untuk dirimu dan untuk keluargamu. Wa krah lahum ma takrahu li nafsika wa ahli baitika. Dan benci apa-apa yang menimpa mereka sebagaimana kamu benci apa-apa yang menimpa kamu dan keluarga kamu. Kalau kamu dan keluarga kamu itu enggak suka kepada kelaparan, maka kamu jangan suka kalau sampai ada kelaparan menyerang masyarakat kamu. Itu gambarannya kurang lebih demikian. Kemudian wala takhaf billahi lawmata laim. Kemudian jangan sampai kamu takut di dalam urusan Allah kepada celaan orang-orang yang mencela. Nih, wala takhafillahi laumata laim. Kita tidak takut kepada celaan orang, ini adalah tugas yang berat. Di sekeliling kita misalkan banyak orang yang enggak sholat. Kalau kita mengingatkan masalah sholat, itu mereka tersinggung. Kemudian mereka tanya sama kita, gimana masa sholat? Kalau kita jawab, kita dicela, habis-habisan, dimusuhi. Biasanya so kita jawab, cari aman. Kita takut untuk dimusuhi sama orang. Padahal itu bukan sikap yang baik. Sikap yang baik itu ngomong apa adanya, terserah. Mau dimusuhi, biar. Mau disakiti, biar. Mau dicaci, biar. Mau dihina, biar. Tapi yang saya omongkan ini yang benar. La takhafillah laumata laim. Jangan kamu takut kepada celaan orang yang mencela kalau itu dalam urusan Allah. Rasulullah, jangan sampai kamu takut kepada manusia untuk berkata yang benar. Kenapa? Karena manusia ini tidak bisa mempercepat ajal kamu. Ada kalau kita dimusuhi manusia terus kita tambah pendek umurnya. Enggak kan? Dan juga celaan manusia tidak menjauhkan kamu daripada rezeki. Kalau kita mencela manusia kok tambah rezekinya seret. Juga gak mungkin. Sekalipun dia itu bos kita. Gak mungkin. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Kemudian ketika mendengar nasihat daripada Sa'id bin Amir. Sayyidina Umar mengatakan. Wama yastati'u dhalika ya Sa'id. Wahai Sa'id, siapa yang mampu untuk berbuat seperti itu? Ibnu Umar tawaduk merendah, padahal beliau mampu. Dan kata Said, "Yastati uhu rajulun mithluka mimman walahumullahu amra ummati Muhammad walaisa bainahu wa bainallahi ahad." Kata Said, yang mampu ya orang-orang yang seperti kamu. Itu orang-orang yang sama Allah dikasih kepercayaan untuk mengurusi umatnya Muhammad. Itu kamu itu mampu untuk demikian. Inda dalika da'a Umar bin Khattab Sa'id dan ila mu'azaratih. Kemudian Sayyidina Umar mengajak saya, yuk kamu bergabung dengan kepemerintahan untuk bantu saya. Ya Said, inna muwalluka ala ahli Hims. Baik Said, saya mau menjadikan kamu itu pemimpin untuk daerah Hims. Daerah Hims itu katanya, daerah mana tadi saya sempat baca? Allah alam lupa malahan. Ada daerah Hims, Himsa namanya. Jadi Said itu dijadikan pemerintah. Saya kalau sekarang gubernurnya gitu. Sayyidina Umar itu presiden, Said ini jadi gubernurnya. Said dijadikan gubernur. Ya Umar, nasyatukallah ala taftinani. Ya Umar, saya macam-macam kamu. Kamu mau ngasih fitnah kepada saya. Saya mau dijadikan pemimpin gitu. Saya enggak mau. Marah Said. Sekarang kan enggak, rebutan malahan sekarang. Masang foto di pinggir jalan. Kapan pemilihan gubernur ini? Masih lama. Tahun 2013 atau 2014. Fotonya di pinggir jalan sudah sebanyak-banyaknya. Nanti kalau tambah dekat, jalan ini kayak album foto nanti. Foto ini, foto ini, foto ini, foto ini. Dikira orang senang kalau lihat mukanya dia. Kemudian, Sayyidina Umar bin Khattab ini marah. Waihakum, wadu'tum hadal amra fi'unuki thumma takhallaitum anni. Eh Said, apa sekarang ini? Kurang ajar kamu itu. Kamu menyerahkan amanat yang berat ini ke leherku, terus kamu mau berlepas diri. Tidak bisa. Ayo, sama-sama kita panggul amanat yang berat ini. Wallahi la ad'uk. Kemudian kata Said, ya sudah, demi Allah saya tidak akan meninggalkan kamu. Tsumma wallahu ala Hims. Kemudian, kamu saya perintahkan untuk jaga di daerah Hims. Imsah tersebut. Kemudian Sina Umar tanya, sekarang kamu nanti saya kasih gaji ya dari Baitul Mal. Kemudian kata Said, buat apa uang dari Baitul Mal? Aku ini punya penghasilan yang sudah cukup, jadi gak usah dikasih aku ini. Akhirnya Said ini langsung berangkat ke daerah Hems dan dia menjadi gubernur di sana. Kemudian gak lama kemudian datang utusan kepada Sayyidina Umar, ada tamu dari daerah Hims tadi. Datang tamu dari daerah Hims. Kemudian Sayyidina Umar tanya sama para tamu ini, oh kamu ini dari mana? Saya dari daerah Hims. Jadi orang-orang yang terpercaya waktu itu datang. Para orang-orang sesepuhnya datang. Ya sudah, tolong kamu tuliskan nama orang-orang fakir di antara kamu. Ya sudah. Maksudnya apa? Sama Sayyidina Umar, kalau ada orang fakir, di zaman itu sempat ada zaman jarang ada orang miskin. Bisa dihitung orang yang miskin. Kenapa? Orang-orang yang kaya itu sedekahnya itu luar biasa. Sampai orang itu mau ngasihkan zakat kepada siapa itu bingung. Di satu zaman sempat terjadi seperti itu. Berarti perekonomian sudah luar biasa waktu itu. Ada senuman ngasih perintah, uktubuli asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum. Tolong kamu tulis kepadaku nama-nama orang fakir di antara kamu sampai aku bisa membantu hajat-hajatnya mereka. Warfa'u kitaban. Dan dikasihkan tulisannya, fa idza fihi, kemudian di antara nama-nama tersebut ada fulan, wa fulan, ada lagi Sa'id bin Amir. Umar kaget. Ini jangan-jangan Sa'id bin Amir lain ini. Waman Sa'id bin Amir? Ini Sa'id bin Amir siapa? Amiruna. Ya gubernurnya kami. Amirukum fakir. Loh, gubernurmu ini termasuk orang miskin? Dan Umar kaget. Naam. Wallahi innahu latamuru alaihil ayyamu tiwal wala yuqadu fi baitihi narun. Dan mereka iya. Sa'id bin Amir ini miskin. Bahkan terkadang berlalu masa yang panjang. Berminggu-minggu itu kadang-kadang di rumahnya itu tidak keluar asap. Maksudnya apa? Tidak masak apa-apa sama sekali. Yang dimakan cuma kurma sama air putih. Ini kalau sekarang melarat-melarat banget sekarang. Orang tak melarat-melaratnya di Indonesia ini, minimal nasi goreng itu ya kadang-kadang yang makan. Ini Said bin Amir tidak makan apa-apa. di rumahnya tidak pernah ada asap yang mengebul. Kemudian fabaka Umar hatta ballat dumu'uhu lihyatahu, dan nangis Sayyidina Umar itu sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Tsumma amada ila alfi dinarin, kemudian ngirim uang 1,000 dinar kepada Said. Faja'alaha fi surratin, ditaruh di atas kantong. Faqala ikra'u alaihi salam minni wa qulu lahu ba'atha ilaika amirul mu'minina bi hadzal mal litasta'ina bihi 'ala qada'i hajatik. Kemudian ini saya kasih uang di pundi-pundi ini, kemudian sampaikan salam dariku kepada Said dan katakan kepada dia, Amirul Mukminin sudah ngasih kamu harta-harta ini untuk membantu kebutuhan kamu. Kemudian gimana reaksinya Said ketika menerima uang ini? Kisah-kisah ini luar biasa. Cuma waktunya sudah semakin mepet. Saya cerita yang terakhir ya. Yang terakhir, ketika waktu itu utusan ini datang bawa uang, kemudian dikasihkan sama Said. Said, ini Sayyidina Umar kirim salam, ini ada uang buat kamu, ini ada hadiah buat kamu untuk membantu hajat-hajat kamu. Ya, Said diterima. Ketika dilihat ternyata isinya uang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikatakan alhamdulillahirrabbilalamin. Ini Said, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka'annama nazalat bihi najlatun aw halla bi sahatihi khatbun. Seakan-akan ada musibah. Istrinya dari dalam tanya, loh, wahai suamiku, kenapa? Amirul Mukminin sakit atau meninggal? Kok kamu teriak musibah? Kata Said, bal a'zamu min dzalik. Tidak, lebih berat musibahnya daripada itu. Sakit istrinya. A'usibal muslimuna fi waqatin, apakah orang kaum muslimin kena musibah? Ada perang? Bal a'zamu min dzalik, lebih besar lagi daripada itu. Wama a'zamu min dzalik, terus apa yang lebih besar daripada itu? Dakhalat 'alayya dunya litufsida akhirati wa halatil fitnatu fi baiti. Sungguhnya dunia sudah masuk untuk merusak akhiratku saat ini. Dan sudah terjadi fitnah saat ini di rumahku. Istrinya bingung. Ini perasaan ya melarat, kok ada dunia masuk dari mana ini? Ya mereka, Said bin Amir ini betul-betul ekspresi yang tidak dibuat-buat, memang kaget ya, memang sedih. Kok bisa kemasukan dunia? Mungkin saat itu, dengan perumpamaan saat itu, dia itu ketika lihat, kan enggak pernah senang sama uang kan Said, ketika lihat uang 1,000 dinar, sempat tergerak untuk senang. 1,000 dinar itu kalau dikurskan sekarang uangnya, di atas 1M mungkin. Ada yang berani nolak uang 1M? Nah, saya terus terang enggak, saya tetap tak terima. Nah, saya termasuk orang yang berkata alhamdulillahirrabbilalamin itu tadi. Lepas itu sujud syukur di sana ya. Sujud syukur makan-makan. Kemudian kaget. Habis itu istri kaget. Istrinya belum tahu ini uang 1,000 dinar ini. Sudah, bebaskan, selesaikan fitnah itu. Oh ya sudah. Gimana cara menyelesaikannya? Kata Said, kamu mau enggak bantu aku untuk menyelesaikan fitnah ini? Mau. Sudah, ambil semua uang tersebut, bagikan sama seluruh kaum fakir miskin. Tidak diambil sedikit pun. Ini kehidupan, potret kehidupan daripada Said bin Amir Al-Jumahi. Said bin Amir Al-Jumahi. Dan besok lagi masih ada kisah. Saya kisahnya kisi-kisinya ya. Bagaimana waktu itu masyarakat memprotes 4 hal pada diri Said bin Amir. Apa protesnya masyarakat? Dan bagaimana jawaban daripada Said bin Amir? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah. baca wirid tauhid dulu atau langsung doa penutup majlis biasanya. Doa penutup majlis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi maj'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa mutalli ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati aghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati فسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله وسلم على محمد رب العالمين.